Alif lam syamsiyah adalah apabila alif dan lam bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf-huruf komariyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zain, sin, shin, swat, bo, to, bo, lam, nun. Maka cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasjidkan pada huruf hijaiyah sehingga alif dan lam tidak terbaca meskipun tulisannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalat taurata wal injila. Oke, kita baca bersama ya. Wa anzalat taurata wal injila. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa anzalat taurata wal injila. Hatta idza balagun nikaha. Oke, kita baca bersama ya. Hatta idza balagun nikaha. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Hatta idza balagun nikaha. Ya ayyuhan nas wattaqu rabbakum. Oke, kita baca bersama ya. Ya ayyuhan nas wattaqu rabbakum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ya ayyuhan nas wattaqu rabbakum. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Oke, kita baca bersama ya. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum.